bareng all artisnya Monatana. Selamat jalan saudaraku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All artis. Narkoba ora berguna, aku lupa, aku wis kapok konsumsi obat-obatan. Kesehatan murah regani, kesehatan larang regani, aku kapok. Pending duit TKW tuku sate, narkoba wis tak.